wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syekh Abdul Muhsin masih menjelaskan di halaman 23 ya kan, halaman 23 ya, berkaitan dengan dakwanya para nabi dan para rasul mengajak kepada tauhidullah dan penentangan kaum mereka ke atau ittifaq qaumihim, kesepakatan kaum-kaum mereka tersebut untuk menentang para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Wa qala an raddi qaumihi alaihi fi suratil mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang penolakan, atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang penolakan orang-orang kafir kepada nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, pada surat Al-Mu'minun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum wa law syaa'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'inal awwalin. Orang-orang kafir, al-mala' itu sekelompok orang, ya, serombongan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan ma hadza illa basyarun mithlukum, tidaklah dia ini melainkan manusia sama seperti kalian. Yuridu ayatafaddala alaikum, dia cuma menginginkan lebih istimewa di atas kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar seperti ini pada nenek moyang kami yang terdahulu. Wa qala an Hud fi suratil A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Hud dalam surat Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum hudan. Dan kepada 'Ad Allah utus akhahum, saudara mereka, yaitu Hud. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sesembahan selain dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi surati Hud, wa ila 'adin akhahum hudan. Kepada 'Ad kami utus Hud. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain dia. In antum illa muftarun, tidaklah kalian itu melainkan para pendusta. Iftira, muftarun, pendusta. Untuk Hud ini dulu diutus di wilayah yang letaknya itu berbatasan antara Yaman di Hadramaut, itu berbatasan dengan Oman aja kita. Nah, wilayah-wilayah sana. Makanya didapati kuburan Nabi Hud di wilayah Tarim. Tapi ya juga enggak pasti Allah alam kebenarannya tadi. Disebutkan dalam sejarah terjadi banjir gitu. Didapat setelah banjir didapati ada goa terbuka dari batu, ada yang masuk, ketika masuk dapati ada jasad, ada pedang, di pedang itu tertuliskan Ana Hud ibnu Iram, katanya mereka itu Hud. Itu yang sejarahnya Yaman. Akhirnya dijadikanlah tempat tersebut kuburan Nabi Hud. Agak puncak bukit cak itu. di wilayah Tarim. Itu Tarim itu sufi. Nah, tapi ada juga Ahlussunnah, ada. Tapi mayoritas itu sufinya. Wa qala fi suratil mu'minun thumma ansha'na min ba'dihim qauman qarnan akharin. Kemudian kami munculkan setelah mereka, setelah mereka him di sini kaumnya Nabi Nuh. Setelah kaumnya Nabi Nuh, qarnan akharin. Qarnan akharin ini generasi yang lain. Maknanya Hud, kaumnya Nabi Hud. Karena setelah Nuh kami munculkan generasi Hud. Fa'arsalna fihim rasulan minhum, lalu kami utus pada mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka. Waalaikumsalam. Yang rasul tadi dakwanya menyatakan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, tidakkah kalian mau takut? Qil, ada yang menyatakan berkornan akharin itu, kata Syekh Abdul Muhsin, kornan akharin, ada yang menyatakan huwa Hud. Hud. Wa qil, nabinya ini, nabi yang mendakwakan kepada qarnan akharin. Il, ada yang menyatakan huwa salih, adalah salih. Rasul yang diutus kepada qarnan akharin tadi. Ya, intinya khilaf di kalangan para ulama, dia menyatakan ya yang diutus tersebut kepada kaum tadi adalah Hud, berarti kaum Nabi Hud atau kaumnya Nabi Saleh. Wa qala fi surati syu'ara kadzabat 'adun al-mursalin. Kadzabat 'adunil mursalin. 'Ad telah mendustakan para rasul. In qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Tatkala datang kepada mereka saudara mereka sendiri yaitu Hud mendakwakan ala tattaqun, tidakkah kalian mau takut? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, taati Allah dan takutlah kepada Allah dan taati aku. Wa qala fi surati Fussilat, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqata misla sa'iqati 'adin wa Samud. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in a'radu, kalau seandainya mereka berpaling, katakan anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Samud, aku akan peringatkan kalian dengan suatu musibah, suatu azab seperti azab yang menimpa 'Ad dan Samud. Sa'iqah mani azab. Idh ja'athumur rusul min baini aydihim wa min khalfihim, tatkala datang kepada mereka para rasul baik dari arah depan ataupun belakang, alla ta'buduna illallah, yang dakwanya tadi adalah agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Wa qala fi suratil ahqaf wadhkur akha adin, dan ingatlah tentang saudaranya Ad. Idh angzara qaumah, tatkala dia memperingatkan kepada umatnya bil ahqaf, yang ada di wilayah ahqaf. Ini juga ahqaf ini ada yang menyatakan gunung di Syam, di wilayah Syam. Ada yang menyatakan di tafsirnya ahqaf ini dataran berpasir, berpasir letaknya di mendekati wilayah Syam lah. Ada yang menyatakan lembah ahqaf ini, ada yang menyatakan lembah letaknya di wilayah Maharoh. Maharoh itu masih masuk Yaman dengan Oman, dengan Oman. Jadi wilayah Yaman itu di arah Hadramaut itu terus nanti berbatasan dengan wilayah nama ada wilayah namanya Maharo. Maharo itu perbatasan dengan Oman. Nah, katanya mereka, katanya para ahli tafsir, ada wilayah Oman sama Maharo ini ada lembah. Nah, lembah itu disebut dengan Ahqaf. Wallahu alam. Intinya Ahqaf ini ada khilaf di kalangan para ulama di mana posisinya. Ini tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan itu tadi. Ada yang menyatakan Ahqaf ini di negeri Syam, ada yang menyatakan ya dekat perbatasan Oman sama Yaman. Wallahu alam, mungkin itu juga ya. Ada di Yaman itu, di Hadramaut itu namanya Universitas Al-Ahqaf. Jami'atul Ahqaf. Makanya kalau tidak ke Darul Mustafa mereka, tempatnya Habib Umar, atau ke Al-Ahqaf. Dua itu yang biasanya orang Indonesia belajar. Waqad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh telah berlalu para pemberi peringatan. An-nuzur jamak dari nazir. Para pemberi peringatan itu para rasul, baik dari arah depan dan belakang mereka. Alla ta'budu illallah, yang semuanya mendakwakan agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalian ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Ditimpa azab pada hari yang sangat pedih, sangat-sangat agung. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalian ditimpa azab pada hari yang sangat agung tersebut, itu hari kiamat. Wa qala an raddi qaumi alaihi fi suratil araf, dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penolakan kaumnya terhadap nabi tersebut dalam surat Al-Araf. Ini masih Nabi Hud alaihi salam ya. Qalu ajitana linabudallah wahdahu wa nadhar ma kana ya'budu abauna. Mereka mengatakan, apakah engkau cuma datang untuk mengajak kami menyembah Allah semata? Wa nadhar ma kana ya'budu abauna, serta agar kami meninggalkan segala sesuatu yang biasa disembah oleh nenek moyang kami. Wa qala fi surati Hud, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tarika alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Wahai Hud, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami ya, dengan dasar pernyataan engkau. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, kami tidak akan bisa percaya terhadap dirimu. Wa qala fi suratil ahqaf, qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, ajitana, apakah engkau datang kepada kami cuman tujuan litafikana an alihatina, agar kami mendustakan, atau agar engkau cuma sekedar untuk mendustakan tuhan-tuhan kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, datangkan kepada kami sesuatu yang engkau janjikan kepada kami kalau engkau memang betul orang-orang yang jujur. Wa qala an salih fi suratil araf wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Kepada Samud diutuslah Saleh. Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia, sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun min rabbikum, penjelasan dari Rabb kalian. Wa qala fi surati Hud wa ila samud akhahum salihan. Kepada Samud kami utus Saleh. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari muka bumi ini tadi, atau di muka bumi ini tadi, wasta'marakum fiha, dan memberikan atau menguasakan kalian di muka bumi tersebut, menempatkan kalian di muka bumi berkuasa. Wa qala fi syu'ara kadzabat Samud, Samudul mursalin, sungguh Samud telah mendustakan para rasul. Al mursalin itu sebagai apa? Abu Muhammad. Maf'alun bihi, ya, sebagai maf'alun bihi, bukan sebagai mudaf ilaih. Idh qala lahum akhuhum Salih, tatkala saudara mereka Salih menyatakan, ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ta'un. Sama, ya. Wa qala fi an-naml, wa laqad arsalna ila Samud akhahum Salihan an ya'budullaha fa idahum fariqani yahtasimun. Dan sungguh kami telah mengutus kepada Samud saudara mereka sendiri, yaitu Salih. Salih mendakwakan, an ya'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, fa'idahum fariqani yakhtasimun. Ternyata tiba-tiba pada mereka itu ada dua kelompok yang bersengketa. Wa qala fi fusilat, fa'in aradu fa'kul angzartukum so'ikotan mitra so'ikoti adin wa samud. Kalaupun seandainya mereka berpaling, katakan kepada mereka, aku akan peringatkan kalian dengan azab yang menimpa Ad dan Samud. Ilja'at humur rusul min bayni aidihim wa min khalfihim. Ala ta'budu illallah. Ketika datang kepada mereka para rasul, baik dari arah depan, arah belakang, semuanya mendakwakan ala ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an raddi qaumihi alaihi fi surati Hud, qalu ya Salih, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Kaumnya mengatakan kepada Salih, wahai Salih, dulu kami itu menjadikan engkau tuh orang yang bisa diharapkan. Kalau bahasa kitanya, engkau ini dulu nih kadir kami. Ya, sebelum ngaji salafin dulu kadir kami. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Apakah engkau ingin melarang kami untuk kami menyembah segala sesuatu yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami berada pada keraguan terhadap apa yang engkau ajakkan ke kami ini, dengan penuh keraguan. Wa qala an Lut fi syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Nabi Lut. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Lut mendustakan para rasul. In qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika datang kepada mereka Nabi mereka itu Lut, mengatakan ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ta'un. Maukah kalian bertakwa? Sesungguhnya aku adalah, tidakkah kalian mau bertakwa? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya untuk kalian. Takutlah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wa qala fil qamar kadzabat qaumul lutinil lutin bin nuzur. Sungguh kaum Lut mendustakan para rasul. An-nuzur jamak dari nazir. Ringkasnya panjang itu ya, Syekh Abdul Muhsin banyak membawakan ya, mungkin nanti lebih panjang lebarnya mungkin bisa dilihat ya, dibaca sendiri ayat-ayat yang ada itu, kita loncati ya, untuk bisa lihat di Al-Quran atau di tafsir tentang penolakan-penolakan dakwah para nabi dan para rasul tatkala ditolak oleh kaumnya. Itu mulai dari halaman 24 ini tadi, 25, 26 sampai 27, 28, 29. 30 masih. 30 kita baca keterangan sedikit itu, beliau bawakan hadis. Waqad khatamallahu ar-risalat bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutup risalah-risalah sebelumnya dengan risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal jin wal ins, kepada jin dan manusia. Fadalla ummatahu ala kulli khairin, sehingga beliau menunjukkan umatnya tadi kepada segala kebaikan. Wa hadzaraha min kulli syarrin, dan Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan umatnya dari segala keburukan. Wa a'zamu syai'in da'aha ilaihi ifradullahi bil ibadah, dan sesuatu yang paling besar yang didakwakan oleh beliau adalah mengesakan Allah dengan peribadatan. Jadi kalau ditanya apa dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang paling agung, paling besar, adalah tauhid. Wa a'zamu syai'in nahaha anhu ayyushraka ma'ahu ahadun fil ibadah, dan sesuatu yang paling besar larangan beliau dari sesuatu tadi adalah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dengan seseorang pun dari kalangan makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa qad a'lana dzalika awwala ma ba'athahu Allah biqaulihi, dan sungguh beliau telah mengumandangkan hal tersebut di awal-awal kali Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau menjadi nabi. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Akhrajahul Imam Ahmad bi isnadin sahih. Waqad jaa'a fil Qur'anil Karim ayatun katsiratun fi da'wati ila tauhid wa tahdzirihi minasyirki, dan sungguh telah datang dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang sangat banyak tentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid dan peringatan beliau, tahzir beliau dari kesyirikan. Wa ayatun katsiratun fi raddi qaumi alaihi, dan ayat yang sangat banyak tentang penolakan kaum beliau, kaum Nabi kita Muhammad SAW, masyarakat jahiliyah ya, musyrikin Mekah, penolakannya terhadap beliau. Wa annahum baqun ala millati abaihim, dan bahwasanya mereka tetap berada di atas agama nenek moyang mereka. Faminal ayat fid da'wa ila tauhid wa tahdzir minasyirki qauluhu azza wa jalla fil baqarah, di antara ayat yang menyebutkan dakwah kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyerukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan tauhid, di sini disebutkan sembahlah Rabb kalian, Rabb yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan buah-buahan dengan sebab hujan tadi sebagai bentuk rezeki untuk kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Wa qadib tu diatil ayatul ula bil amri bi ibadatillahi wahda wa khutimatil ayatu tsaniyah bin nahyi anil syirki. Ayat yang pertama dimulai perintah untuk ibadah, ayat yang kedua ditutup dari larangan kesyirikan. Kemudian beliau Syekh Abdul Muhsin membawakan ayat-ayat ya tentang dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, mengajak kepada tauhid al-uluhiyah, itu penuh. Nah, satu halaman itu penuh semuanya dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajak kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian kita baca halaman 32. Antum ayat-ayat itu bisa antum baca sendiri ya, di lihat di tafsir atau mungkin bisa dibaca kalau belum banyak ngerti kosakatanya, bisa dilihat di Al-Qur'an terjemahan. Walamma hadarat Aba Thalibin al-wafatu, tatkala Abu Thalib dihampiri oleh kematian, maknanya mau menjelang wafat. Ja'ahu Rasulullah SAW ya'uduhu wa indahu rajulan, datang kepada beliau Rasulullah SAW untuk mengunjunginya, dan di sisi si Abu Thalib ketika itu ada dua orang laki-laki. Faqala lahu ya'am, Lalu Rasul berkata kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah kalimatan. Kalimatan sebagai apa? Mus'am. Maf'ul mutlak. Dari mana fi'ilnya? Beda bahasa. Dil. Abu Ubaidillah Idil. Qul, ucapkanlah ya Muhammad, ya wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Suatu kalimat yang aku bisa menjadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Badal dari mana tuh badal? Nasin. Ibu Muhammad. Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz dari apa? Tamyiz itu kan menjelaskan zat. Kalau yang Karsiana ya, itu tadi. Kalau itu salah, itu ralat. Itu tadi. Badal. Coba ya, kita anu ya, tutup ya. Full. Kalimatan. Wahajulakah bi'indallah. Tepat tak mananya? Tepat ya. Ucapkan suatu kalimat yang bisa aku bela engkau di hadapan Allah SWT. Kita tutup. Qul la ilaha illallah. Wahajulakah bi'indallah. Tutup kalimatnya. Juga tepat kan? Kalau dia ditamyiz, tamyiz itu kan datangnya menjelaskan apa namanya, menjelaskan suatu zat ya, kemubahaman. Agak kurang tepat. Faqala, kedua-duanya waktu itu ada Abu Jahal sama Abdullah ibn Abi Umayyah. Mereka mengatakan faqala lahu, qala domir tadi Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau tidak suka terhadap agama Abdul Muthalib, agama bapak kita? Fakana akhiru maqal, maka akhir yang diucapkan oleh Abu Talib, ala millati Abdul Muthalib, di atas agama Abdul Muthalib. Waqad tabayyana hadhil ayat al-kathirah ad-dalatu ala ad-dalati waqad tabayyana bi hadhil ayat al-kathirah ad-dalah ijmalan wa tafsilan ala da'watir rusul aqwamahum ila ifradillahi bil ibadah. Dan sungguh nampak bi hadhil ayat al-kathirah ad-dalah, dengan ayat-ayat yang banyak ini menunjukkan secara global ataupun secara rinci tentang dakwah para rasul terhadap kaumnya untuk mengesakan Allah dengan peribadatan. Wa annal wajib, lihat kata beliau ini faedah, nasihat seorang alim rabbani. Wa annal wajib al-ihtimamu wal-inayatu bid-da'wah ila tauhidil uluhiyah. Kewajiban bagi kita ini ihtimam wal inayah, punya perhatian yang lebih untuk kepada dakwah tauhid uluhiyah. Jadi ada ihtimam wal inayah, punya perhatian terhadap dakwah menuju tauhid uluhiyah. Yaqtidaan bi rasulillahil kiram alaihi musallatu wassalam, dalam rangka mengikuti para rasul yang mulia alaihi musallatu wassalam. Li'annahu tauhid alladhi khalaqallahu al-khalqa li amrihim bihi wa nahyihim an sarfil ibadati li ahadin siwahu. Dikarenakan tauhid uluhiyah adalah tauhid yang Allah SWT menciptakan makhluk untuk memerintahkan mereka dan melarang mereka dari memalingkan ibadah kepada selainnya. wa huwa alladhi min ajli ursilatir rusul wa unzilatil kutub. Dan tauhid uluhiyah adalah tauhid yang dikarenakannya lah para rasul diutus dan diturunkan para diturunkan kitab-kitab. Wala yajuz at-tashagul anhu bil ihtimam wal inaya bitakriri tauhid rububiyah. Maka tidak diperbolehkan sibuk tersibukkan darinya at-tashagul anhu, tersibukkan dari uluhiyah dengan perhatian dan kepedulian dia untuk menetapkan tauhid rububiyah. Sibuk menyampaikan tauhid rububiyah terus tapi tidak menyampaikan tauhid uluhiyah. Kenapa? Di anna dzalika markuzun fil fitr. Dikarenakan hal tersebut, tauhid rububiyah adalah perkara yang markuz, sudah tertanam di fitrah. Walam tunkirhu al umam. Walam tunkirhu al umamu. Dan tidak diingkari oleh umat-umat yang ada. Bal hiya muqirratun bihi. Bahkan umat-umat yang ada tuh muqirrah menetapkan tauhid rububiyah. Walam yudkhilhum iqraruhum bihi fil Islam. Namun pengikraran mereka tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Wa minal athar as-sayyi'ah al-mutarattiba 'ala ishtighali katsirin minal muntasibina ila al-'ilmi bitakriri tauhidir rububiyah wa 'adami 'inayatihim bitakriri tauhidil uluhiyah. Dan di antara dampak negatif yang dihasilkan oleh kesibukan kebanyakan orang-orang yang bernisbat kepada ilmu, ya, kathir minal muntasibina ilal alam, kebanyakan orang yang bernisbat kepada ilmu, di antara dampak buruk, asar asayiahnya ya, dampak buruk yang dihasilkan di dalam menetapkan tauhid rububiyah dan tidak perhatian mereka terhadap tauhid uluhiyah, dampaknya adalah ma ubtuliya bihi kathirun minan nas, ma ubtuliya bihi kathirun minan nas fi mukhtalafil biladil islamiyah. Yaitu apa yang ditimpa padanya kebanyakan umat manusia di berbagai penjuru negeri Islam. Minal iftitan bil kubur, berupa terfitnah dengan kubur, wal bina alaiha wa tikhadhiha masajidah, buat bangunan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Wa ma yahsul min katsirin minan nas min du'a'i ahliha wal istighatsa bihim wa su'alihim qadha al hajat wa kashfal qurbat. Dan juga apa yang terjadi dari kebanyakan umat manusia berupa berdoa kepada penghuni kuburan, istighatsa kepada penghuni kuburan, minta kepada mereka tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, agar menunaikan kebutuhan mereka dan menghilangkan kesusahan-kesusahan. Wa ghairi dzalika mimma la yajuz ayutlab min ghairillah. Dan yang selain itu dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya. Wa min babi aula ma yaf'aluhu ba'dun nas min at-tashaghul an taqriri tauhidil uluhiyah wa da'watil muslimin ila ikhlasil ibadah lillahi wahdahu wa tahdhirihim min asyirki alladhi ubtuliya bihil maftunun bil qubur. Dan min babi aula, terlebih-lebih lagi apa yang telah dilakukan oleh sebagian umat manusia berupa tersibukkan dari mentakrir menetapkan tauhid uluhiyah dan mendakwai kaum muslimin untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata serta memperingatkan mereka dari kesyirikan yang telah tertimpa ya musibah dengannya para orang-orang yang terfitnah dengan kuburan. Wa dzalika bishtighalihim bitakriri isbati wujudillahi bi bughyati iqna'i syuyu'iyyin. Ya. Yang demikian itu ya, dengan sebab kesibukan mereka untuk menetapkan tauhid atau menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdul Muhsin, beliau menyebutkan ini kondisi dampak negatif ya. Jadi ada orang mendakwakan rububiyah karena untuk menolak syubhat komunis ateis ya. Kata beliau min babi aula, terlebih lagi ma yaf'alu ba'dun nas, apa yang dilakukan oleh sebagian orang minat tasyagul, berupa tersibukkan antakriri tauhidil uluhiyah, dari menetapkan tauhid uluhiyah, wa da'watil muslimin, dan mendakwakan kaum muslimin ila ikhlasil ibadah lillah, dan mendakwai kaum muslimin untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa tahdhiri minasyirk, dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Alladzi ubtiliya bihi almuftunun bil kubur, yang kebanyakan orang-orang yang terfitnah dengan kuburan. Apa alasannya? Wa dzalika bishtighalihim bitakrir itsbati wujudillah. Yang demikian itu tadi dikarenakan kesibukan mereka di dalam menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bughyata iqna'i syuyu'iyyin, sebagai bentuk untuk membantah, membekali dari syubhatnya para syuyu'iyyin, gitu loh. Puas ya, dalam rangka membuat puas masyarakat kaum muslimin terhadap syubhat yang dilontarkan oleh syuyu'iyyin, yaitu komunis. Komunis kan mengingkari. Fa inna hadza wa in kana matluban fil jumlah. Yang demikian ini meskipun secara global memang dituntut, illa namun annahu la yajuz ayyakuna ala hisabin ala hisabi ihmalil muhafadzah ala salamati aqaidil muslimin. Namun ini juga tidak diperbolehkan. Ya, dakwah seperti ini, dakwah menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan juga ayyakuna ala hisabi ihmalil muhafadzah ala salamati aqaidil muslimin. Tidak diperbolehkan cuma sekedar meninggalkan penjagaan terhadap keselamatan akidah kaum muslimin. Fa innal muhafadzah ala ra'sil mal muqaddamatun 'alal bahth 'an ribah. Dikarenakan menjaga modal utama itu lebih didahulukan dibandingkan cari untung. Ya, modal utama kita apa? Adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Ya, adapun cuma sekedar untuk mendakwai, membuat puas syuyu'iyyin, jangan, mereka punya syubhat ya. Di sini kata beliau, daripada kita nyibukkan diri membuat puas, ini kan dakwain kaum musyrikin yang apa namanya ateis kan, masih mending sibukkan diri mendakwai kaum muslimin untuk menetapkan uluhiyah dibandingkan bishtighalihim bitakrir itsbati wujudillah buriyata yakna isyuyu'iyyin, dalam harapan untuk membuat puas para komunis. Maknanya mendakwai komunis, hilang syubhat yang ada pada mereka tadi, puas mereka dengan dakwah kita tadi. Ini kan untung dalam artian mengislamkan komunis, tapi kaum muslimin yang syirik ini tadi kocar kacir, itu tidak mungkin. Makanya kata beliau, menjaga modal mendakwai kita kaum muslimin itu lebih didahulukan dibandingkan nyari untung. Ini ada faedah ikhwan, fa innal muhafadzah ala ra'sil mal muqaddamatun 'alal bahtsi 'an ribah. Menjaga modal itu lebih diutamakan dibandingkan ribah. Dari sini juga ini dalam dakwah ya, kita tarbiyah kita ini dakwah itu umum, hukum asalnya umum. Berlaku bagi setiap orang. Siapapun selagi dia kaum muslimin berhak mendapatkan dakwah. Selagi dia manusia, jin dan manusia juga berhak mendapatkan dakwah. Wajib kita dakwai. Namun di sini yang perlu ditanbih dan diingatkan kepada para talibatul ilm, Adam, jangan sampai enggan mau mendakwai dari kalangan ikhwan-ikhwan kita yang salafiyin, yang sudah ngaji. Malas kita mendakwai mereka, namun kita lebih sibuk dakwah kepada orang-orang yang umum dengan alasan mengambil untung. Enak kan kalau mereka didakwai. Contoh misalkan kita dakwah ke ulatul umur, masuk sana, masuk ke sini, instansi sana, instansi sini, misalkan dalam rangka mengharap mereka bisa menerima dakwah. Seperti tadi boleh. Boleh. Dan itu perkara yang baik ya. Namun jangan sampai kesibukan dakwah ini tadi kita tidak mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Kalau mau bahasanya ya, kita itu sibuk dengan dakwah ke sana kemari, tapi kita lupa dengan ikhwan-ikhwan yang mereka ini juga butuh dengan ilmu. Ya, ini keliru dalam dakwah. Ya, ini kadang fenomena yang kurang tepat. Tahu misalkan anak ini misalkan kajian di sana, kajian di situ, kajian di sana, kajian di sini, dan anak sibuk. Cuma seperti itu tadi yang anak dakwai ya, sana memang butuh. Semua tempat itu butuh didakwai. Tapi di sana di sini kita punya para ikhwanuna punya anak-anak kaum muslimin, makanya dalam bentuk tarbiyah itu perkara yang penting. Ada ikhwan-ikhwan yang mungkin pengen belajar, dan alhamdulillah Allah SWT mudahkan bagi kita, walaupun anak kesibukan-kesibukan, ya anak tidak juga ninggalkan kajian di tempat ikhwan-ikhwan yang belajar. Nah itu penting, dan itu juga yang kita saksikan praktiknya masyayikh di Yaman. Mereka sesibuk-sibuk apapun dakwah di kampung, mereka juga dakwah di kampung-kampung awam, seminggu sekali dakwah, kadang seminggu dua kali, mereka tetap memberikan pengajaran kepada salafiyin, kepada para talibatul ilm. Jadi bukan kita sibuk, kalau istilahnya itu sibuk sana, sibuk kemari, tapi kita lupa dengan bahkan dengan pendidikan anak-anak kaum muslimin, dengan ikhwan-ikhwan kita, ya. Ini kurang tepat. Kita ngambil untung, tapi modal utama kita hilang. Ya mereka kalau enggak didakwain kan enggak ngaji futur. Ya enggak? Futur. Gimana mereka kalau enggak ada kata yang diisi, kita sibuk sana, sibuk di sini, akhirnya lama-lama mereka futur. Banyak juga ikhwan yang foto sama istrinya yang anak perempuannya dipajang. Iya, karena futur tadi. Futur karena enggak kurang didakwai tadi kan, dalam artian kalau sebab seperti tadi. Ya. Ini yang paling penting. Antum-antum hari ini talabatul ilm dan memungkinkan ke depan adalah para duat. Ya, hari ini istilahnya sebagian salaf dinukilkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan antumul yaum sigharul qaum wa qadan kibarul qaum. Kalian hari ini adalah orang-orang kecil suatu kaum, hari esok kalian menjadi orang besar suatu kaum. Nah, maka ketika kita sudah berdakwah, maka jangan melupakan intern. Dakwah-dakwah. Mau dakwain orang awam, mau dakwain orang kafir sekalipun tidak masalah. Namun jangan melupakan kalangan intern ahlus sunnah yang mereka lebih butuh ilmu dan enak natanya tadi. Sebab kenapa? Kalau mereka bisa, mereka akan bisa juga memberikan faedah bagi kaum muslimin salafin yang ada. Dan juga jangan melupakan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan untuk anak-anak kaum muslimin, dikarenakan kesuksesan dalam dakwah itu bukan semata-mata mengajak, tapi mendidik anak-anak mereka. Kemudian sedikit lagi kata beliau, wa mithlu man yakunu kadzalik kalladhi yuhawil ay ya'mura qasran wa huwa yahdim misran. Masyaallah. Ada faedah terjemahannya. Wa mithlu man yakunu kadzalik, dan permisalan orang yang seperti itu. Seperti apa? Dakwanya tadi ke komunis ya tadi kan? Dakwanya ke komunis, dakwanya ke orang kafir. Jadi kalau apa istilahnya, mau mana sebut langsung? Zakir naik itu kan banyaknya dakwanya ke kanu, keluar ya? Non muslim intinya kan? Boleh tak? Jawabannya boleh. Ya boleh. Dakwah memang semua dakwah, semua orang bisa didakwai. Kalaupun ada jin yang nak pelontum dakwai, tahu tempatnya bisa didakwai, antum dakwai. Nah, cuma gambarannya tadi kita melupakan kaum muslimin yang akidahnya amburadul ini tadi, yang itu dimasukkan, yang ini tidak dibenari, itu dimasukkan, ini tidak dibenari. Ya, lihat di sini kata beliau, wa mithlu man yakunu kadzalik, permisalan orang yang seperti itu, kalladhi yuhawil, seperti orang yang berupaya, yuhawil berupaya, ayya'mura qasran, memakmurkan istana. Jadi istilahnya itu buat istana, memakmurkan istana itu membuat istana, bangun istana, dimeriahkan istana ini tadi. Namun dampaknya wa wayahdimu misron, dia malah menghancurkan kota, wilayah. Faham gambarannya? Afan ingin bangun kota, ingin bangun istana mega di Pelaju. Indah sekali. Siko istana. Antum hancurkan Sepelaju itu tadi. Sayang kan? Rumah-rumah sudah ada. Eman-eman kan? Sayang. Udah banyak gedung-gedung. Antum hancurkan, antum cuma bangun satu istana. Itulah gambaran dari Syekh Abdul Muhsin. Ini faedah. Yang mirip seperti ini, anda pernah baca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Orang yang sholat tahajud, kemudian subuhnya kebablasan. Sama kata Syekh Utsaimin, bagaikan orang yang bangun suatu istana, menghancurkan sebuah kota. Malam tahajud, dia kan. Dari jam 2 sampai jam 4. Sudahnya tidur dia kan. Bangun jam 6 pagi. Tiap malam kayak itu tadi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu bagaikan orang yang bangun suatu istana dengan menghancurkan seluruh perumahan tadi. Kata beliau, wa kadzalika yuhawil ayyasidat tayr fil hawa wa huwa lam yuhafid ala ma fi jauzatihi fi hauzatihi minat tuyur. Demikian juga dia seperti orang yang berupaya untuk berburu burung di udara. Nah, ada burung antum tangkapi. Burung di udara kan susah kan? Antum tangkapi. Namun dia tidak menjaga burung yang ada di kantongnya tadi. Yang di kandangnya, apa namanya, sangkernya, yang di sangkeknya, misalnya kandangnya yang dia dapat-dapatkan tadi. Ditangkep, yang ini lepas. Ditangkep, ini masuk. Sama dengan antum masukkan, yang ini sudah komunis, masuk Islam. Kristen, masuk Islam. Yang Islam tadi murtad. Ke kuburan satu. Yang ini ke kuburan. Sudah dia masuk. Dah. Sudah masuk, pindah dia kuburan wali ini. Yang tadi Nasrani jadi musyrik. Cuman pindah. Makanya kata para ulama, ya kadang orang murtad itu tadi, yang non-muslim, masuk ke dalam Islam itu belum jadi muslim. Misalkan, dia masuk Islam, ucapkan dua kalimat syahadat, tapi jadi musyrik. Ternyata yang membimbing dia masuk Islam, seorang yang punya pemahaman, cinta dengan kuburan, kemudian suka menyembah kuburan, sudah, jadi musyrik. Cuman agak beda, mending dikit. Maksudnya itu, mending dikit. Cuma hakikatnya sama baik. Wa awalu syai'in amalahu. Amilahu Abu Bakar As-Siddiq fi khilafati annahu sarfu himmati ila islahil khalal ad-dakhili alladhi hasala ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam min husulir ridda min ba'dil muslimin wa man'ihim az-zakah. Lihat kata beliau, faedah ya. Perkara yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar pada khilafah beliau, bahwasanya beliau sarfu himmati, memalingkan cita-cita beliau. Ya, keinginan beliau, memalingkan tujuan, keinginan, cita-cita beliau adalah untuk membenahi kekurangan secara intern. Khalal, untuk membenahi celah kekurangan secara intern yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Pertama kali tugas Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, apa yang dilakukan beliau? Ketika itu beliau, ketika diangkat khalifah, beliau ingin memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat kan, dan murtad ketika itu kan. Dikirimlah utusan pasukan-pasukan oleh Abu Bakar. Min husuli redda min ba'dil muslimin wa man ahim az-zakah. Berupa terjadinya kemurtatan dari sebagian kaum muslimin dan penolakan mereka untuk bayar zakat. Itu target utama Abu Bakar, menaik intern. Ini juga perkara yang pertama kali didakwakan oleh seseorang dai ketika dia mau berdakwah, maka dakwai intern. Ini datang ke suatu Ustaz Vino, Ustaz Afan, Afan, antum datang balik kampung. Di situ ada komunitas Ikhwanuna. Yang antum pertama kali sebelum antum dakwah ke masyarakat, antum dakwah dulu mereka. Benari akidahnya, ajarkan tauhid sama mereka, baiki akhlaknya. Jangan sibuk sana kemari, yang ini tadi rusak. Nah, itu tadi kurang tepat. Ya. Tsumma ba'da dzalika ittajaha ila irsalil juyush li ghazwil furs wa ghairihim. Kemudian setelah itu barulah beliau mengarah untuk mengirim juyush itu pasukan untuk memerangi Persia dan yang selain mereka. Wallahu ta'ala. Yang keempat insyaallah dilanjutkan besok. Kita lanjut pembahasan